بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu di mana beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a. Apabila salah seorang di antara kalian telah mendatangi keluarganya kemudian berkeinginan untuk mengulanginya kembali falyatawadda bainahuma wudu'a, maka hendaklah dia berwudu antara keduanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, disebutkan tambahan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim fa innahu anshathu lil'ud. Ini di antara hikmah kenapa disyariatkan wudu di tempat tersebut adalah dalam rangka untuk anshath, menimbulkan adanya semangat, kekuatan di kali yang berikutnya. Kemudian kita bacakan hadis yang setelahnya. Kalau faedah hadis ini, walhamdulillah telah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya. Walil arba'ah, dan di dalam riwayat Al-Imamul Arba'ah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata kana Rasulullah, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun, beliau tidur dalam keadaan junub min ghairi ayyamas samaa, artinya beliau tidak menyentuh air pada tidurnya tersebut. Maksudnya tidak berwudu, tidak pula mandi al-janabah, yakni tidur dalam keadaan junub, tidak berwudu, tidak pula mandi. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika menukilkan hadis ini wa huwa ma'lulun, namun hadis ini adalah hadis yang ma'lul, yang padanya ada penyakit. Dikatakan oleh Imam Muhammad alaihi rahmatullah innahu laisa bisahih, riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih, artinya ada sebagian di antara mereka para ahli hadis yang mendhaifkan riwayat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Namun riwayat ini disahihkan oleh sebagian di antara mereka para ahli ilmu, di antaranya adalah Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperbincangkan oleh mereka para fuqaha terkait hukumnya. Kalau masalah periwayatan sanadnya tadi kita sebutkan adanya khilaf, ada yang mensahihkan, ada pula yang mendhaifkan. Namun sekarang berbicara terkait hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Apakah seorang yang junub, ketika dia tertidur di malam hari dalam keadaan tidak menyentuh air, tidak berwudu, tidak pula mandi al-janabah, adalah perkara yang dibolehkan ataukah tidak? Kalau yang terkandung di dalam makna hadis ini, Nabi SAW melakukannya dalam arti kata bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan karena Rasul mengamalkannya. Namun riwayat ini disebutkan oleh sebagian di antara ahli ilmu padanya ada ma'lul, penyakit. Sementara terdapat riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan bahwasanya istafta Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pertanyaan ayanamu ahaduna wa huwa junubun, apakah boleh salah seorang di antara kita itu tidur dalam keadaan dia junub? Ini pertanyaan yang kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanyakan oleh Umar Ibn Khattab langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, na'am idza tawaddo. Na'am, iya. Artinya silahkan. Lelaki tersebut atau seorang tersebut dia tertidur dalam keadaan junub. Namun Rasul mempersyaratkan, idza tawaddo. Bila dia berwudu. Dalam arti kata dia boleh tidur dalam kondisi junub. Dengan syarat ia tidur dalam keadaan berwudu sebelumnya. Difahami dari pertanyaan, konteks pertanyaan tersebut, ketika seorang dia junub dalam keadaan belum berwudu, maka tidak boleh baginya untuk tidur hingga dia berwudu. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan kana nabiyyu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa lis-shalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila arada ayyanama, beliau ingin untuk tidur. Artinya apabila beliau akan tidur. Wa huwa junubun, dalam keadaan beliau ketika itu posisinya junub. Aisyah menceritakan ada dua perkara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur dalam keadaan beliau junub. Yang pertama kata Aisyah, ghassala farjahu, beliau mencuci farjnya, kemaluannya, bersihkan. Kemudian yang kedua, watawaddo'a lissolah, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Berwudu seperti wudu untuk sholat. Bukan arti kata berwudu kemudian sholat, tidak, karena belum terangkat darinya junub sampai dia mandi janabah. Artinya sebelum beliau tidur, beliau mencuci kemaluannya, kemudian beliau melakukan wudu seperti wudunya seseorang ketika akan mengerjakan sholat. Sehingga wudu ketika seseorang dalam kondisi junub sebelum dia tidur adalah termasuk perkara yang dipraktekkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibnu Umar beliau mempersyaratkan, na'am idza tawaddo. Kalau orang tersebut ingin tidur dalam kondisi junub boleh dengan syarat dia berwudu. Ditegaskan dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah yang tadi kita ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan melakukannya ketika beliau junub. Beliau mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Naam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana junuban, atau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila beliau junub, fa arada ayyakula au yanama, kemudian beliau ingin makan, beliau ingin makan, au yanama, ataukah beliau ingin tidur, tawaddo'a wudu'ahu lissolah, beliau berwudu seperti wudunya beliau ketika akan mengerjakan sholat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah tersebut di dalamnya terdapat ziyadatul faedah, tambahan faedah, ayyakula, apabila beliau hendak makan dalam kondisi junub. Rasul tidak langsung makan, namun beliau berwudu seperti wudu ketika akan mengerjakan sholat, baru kemudian beliau makan ataukah tidur. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga dari dua konteks hadis yang tadi kita sebutkan, adanya riwayat yang disebutkan dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas samaa, beliau tidur dalam kondisi junub tanpa menyentuh air. Dengan riwayat Ibnu Umar, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anhum, yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau tidur dalam kondisi junub belum berwudu seperti wudu akan mengerjakan salat. Di dalamnya menyebabkan akhirnya adanya dua makna, makna hadis yang pertama membolehkan, makna hadis yang kedua melarangnya. Sehingga kandungan makna dari hadis Aisyah yang tadi kita ceritakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur dalam kondisi junub tanpa menyentuh air, adalah makna yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha terkait hukum seseorang tidur dalam kondisi junub dan tidak berwudu. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Nah, terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Sebagian mazhab dari Malikiyah, dan ini termasuk dari mazhab Al-Zahiriyah, berpandangan bahwasanya haram hukumnya bagi seorang muslim ketika dia junub kemudian langsung tidur dalam keadaan tidak berwudu. Dalam keadaan tidak apa? Berwudu. Disebabkan karena mereka bersandarkan kepada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan itu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis Aisyah atau hadis Ibnu Umar yang menceritakan pertanyaan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya juga memiliki faedah adanya syarat. Artinya syarat dibolehkannya seseorang untuk dia tidur dalam kondisi junub harus berwudu. Kalau tidak berwudu berarti jangan dia tidur. Naam, idza tawaddo. Benar, boleh dia tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo, dengan syarat dia harus berwudu. Kalau tidak berwudu maka jangan. Ini adalah mazhab dari Al-Zahiriyah, demikian pula dirajikan oleh sebagian ulama dari mazhab Malikiyah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan, yang membolehkan seseorang untuk dia tidur dalam kondisi junub namun hukum melakukannya adalah makruh, karahiyata at-tanzih. Makruh dalam arti kata ketika dia melakukannya tidak berdosa namun meninggalkannya lebih afdal. Makruh karahiyata apa? at-tanzih, mengumpulkan antara larangan dengan adanya hadis yang membolehkan hal tersebut. Ini sebagian mazhab, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah, sehingga mereka membolehkan sang seseorang yang junub tersebut untuk dia tidur tanpa berwudu, namun hukumnya makruh. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah ketika beliau ditanya tentang permasalahan tersebut. Beliau mengatakan dan menegaskan makruhun itu adalah perkara yang makruh, yang dibenci, menunjukkan afdalnya dia berwudu. Nah, afdalnya dia berwudu. Wasunnatu ayyatawadha, dan yang disunahkan adalah dia berwudu. Wa qalu syai'in yatawadha, yang minimal bisa dikerjakan sebelum tidur adalah dia berwudu. Nah, sumayanamu, kemudian setelahnya dia tidur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ata ahlahu yaghsilu farjahu wa yatawadda thumma yanamu. Kata Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, beliau berdalil dengan riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi keluarganya, maka yang beliau lakukan adalah mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu, kemudian setelahnya tidur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza ghtasala fa huwa akmalu. Namun Syekh Ibn Baz menegaskan, kalau semisal seorang junub tidak hanya mencukupkan dia berwudu ketika itu, namun dia mandi al-janabah sehingga posisinya dia tidur dalam keadaan suci, sudah terangkat dari dirinya hadas besarnya, maka ini adalah perkara yang lebih sempurna. Nah, ini adalah perkara yang akmal, yang lebih sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, dan ini adalah mazhab jumhur dari kalangan para ahli ilm. Mereka berpandangan bahwasanya hukum seorang junub kemudian dia tidur dalam keadaan tidak berwudu adalah mubah, dibolehkan bila karohah, tanpa makruh. Mereka menggabungkan antara dua hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum tidur beliau mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Kemudian pertanyaan Umar bin Khattab dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban na'am idza tawadda, benar kalau semisal dia berwudu, dengan riwayat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukannya tanpa berwudu, tanpa menyentuh air, tanpa berwudu. Di antaranya adalah hadis yang menceritakan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bighuslin wahid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengelilingi seluruh para istrinya hanya mencukupkan dengan satu kali mandi. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi seluruh para istrinya fi sa'atil wahidah, di satu waktu. Minal laili wa nahar, di malam hari dan siang hari. Wa hunna ihda asyrah, sementara seluruh istri-istri ataukah wanita yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 11 orang. Subhanallah. Sebagiannya budak beliau sallallahu alaihi wasallam. Qultu li Anas, maka saya mengatakan kepada Anas bin Malik, kata periwayat hadis ini, au kana yutiquhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan untuk mengerjakannya dalam satu waktu, bayangkan. Mendatangi 11 istrinya. Nah, di satu waktu kesana, kesana, kesana. Kalau kita udah pakai apa? Udah pakai herbal. Nah. Maka sebagian para mengatakan kana yutiqu, apakah Rasul mampu untuk mengerjakannya? Anas menyatakan kunna natahaddatsu annahu u'ti quwwata 30. Kami dahulu bercerita tentang hal ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang diberikan kekuatan oleh Allah azza wa jalla seperti 30, 30 orang pria. Ini kekuatan fisik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Naam. Di dalam hadis ini, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah, bahwasanya Anas bin Malik menceritakan dengan hadis tis'uniswatin. Kalau tadi kan 11 wanita, ya kan? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Rasul memiliki 9 orang istri. Nah, dalam riwayat hadis yang tadi kita sebutkan, Anas bin Malik sama sekali tidak menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisah antara keduanya tersebut dengan wudu. Nah, dengan apa? Dengan wudu. Disebutkan bi khuslin wahid, dengan satu kali mandi. Tidak diceritakan Rasul setelahnya tidur kemudian berwudu sebelumnya. Ini juga diantara dari hadis yang dijadikan dalil oleh mereka para fuqaha bahwasanya makna hadis tersebut dibawakan ke makna al-mubah. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduhuna wa huwa junubun, apakah salah seorang di antara kita boleh untuk tidur dalam keadaan dia junub? Qala, maka beliau mengatakan, na'am, idza tawaddaa falyarqud, apabila dia telah berwudu maka silakan dia tidur. Nah, sehingga zahir dari hadis ini seperti pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha menunjukkan bahwasanya tidur dalam kondisi junub setelah sebelumnya berwudu adalah perkara yang dibolehkan. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Dan yang rajih dari beberapa pendapat tersebut tentu adalah mazhab jumhur dari kalangan para fuqaha yang menggabungkan antara hadis yang mempersyaratkan seseorang ia berwudu kemudian tidur dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya yang demikian adalah perbuatan yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa qaulul ahkam, dan hukum minimalnya adalah makruh seperti madhab al-Hanabilah dan dirojikan oleh Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah yang menyebutkan bahwasanya demikian dibolehkan namun alal karahah, karahiyatu at-tanzih, yakni kalau semisal dia berwudu maka yang demikian lebih afdal. Namun dari beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya berwudu sebelum tidur ketika seseorang dalam kondisi junub adalah termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Muslim yang tadi kita sebutkan, beliau tidak makan dalam kondisi junub kecuali sebelumnya telah apa? Berwudu. Sehingga sunnah bagi seorang yang berwudu, bagi seorang yang junub untuk dia berwudu sebelum dia tidur dan sebelum dia makan berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita lihat dari sisi hukumnya apakah meninggalkannya makruh ataukah haram, karena di dalam bab tersebut terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Wallahu alam bisawab. Tayyib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menyatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al janabah, sehingga dari hadis Aisyah ini menceritakan seperti apa kaifiyah mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau mengawalinya dengan mencuci kedua tangannya. Ya, ini maksudnya adalah sampai telapak tangannya. Ini yang dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan yadain di dalam riwayat tersebut seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam bin alaihi rahmatullah adalah al-kafan, dua telapak tangan sampai telapak tangan berdasarkan riwayat firman Allah azza wa jalla, apabila tangan dimutlakkan secara umum maka bermakna demikian, faqtu'u aydiyahuma. Balasan bagi seorang pencuri laki dan perempuan adalah dengan memotong kedua tangannya, yakni sampai apa namanya telapak tangannya. Summa yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Setelah mencuci kedua telapak tangan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berikutnya adalah kemudian beliau menggunakan tangan kanannya untuk menyiram di atas tangan kirinya yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluannya. Sehingga yang beliau lakukan pertama mencuci telapak tangan, kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Summa yatawadha, kemudian setelahnya beliau berwudu. Berwudu seperti wudu sholat. Summa ya'khudzul ma, kemudian beliau mengambil air, fayudkhila asabi'ahu fi usuli sya'r. Kemudian beliau mengambil air dan memasukkan jemari-jemarinya ke bagian pangkal rambut. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz summa yukhallilu biyadihi sya'rahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan takhlil dengan tangannya ke rambutnya. Yukhallil yakni menyela-nyela rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sehingga apabila beliau menyangka bahwasannya air tersebut telah membasahi bagian kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma'a thalatha marat, baru beliau melakukan perkara yang berikutnya, menyiramkan air sebanyak 3 kali ke atasnya. Disebutkan dengan lafaz yukhallil, beliau menyela-nyela rambut. Kalau yang tadi disebutkan di sini yudkhilu fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r, ini maknanya sama, beliau memasukkan jemari-jemarinya ke bagian pangkal rambutnya. Summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, kemudian setelahnya beliau mengusap di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Summa afadha ala sa'ira jasadihi, kemudian setelahnya beliau mengguyur seluruh jasadnya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian setelahnya beliau mencuci kedua kakinya. muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li muslimin. Namun kata al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, lafaz hadis tersebut adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita kaifiyah tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melakukannya dengan mengawalinya dengan beberapa perkara-perkara yang tadi kita sebutkan hadisnya. Yang pertama diceritakan dalam riwayat tersebut, yaghsilu yadaihi. Beliau mencuci kedua tangannya. Tadi kita sebutkan makna tangan di dalam riwayat hadis ini adalah telapak tangan. Ini yang pertama kali dicuci ketika seseorang hendak mandi al-janabah. Naam. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mencuci kemaluannya, beliau menepukkannya ke tanah. Nah, menepukkannya ke apa? Ke tanah. Ini juga termasuk riwayat hadis yang menjelaskan tentang tata cara kaifiyah mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari hadis yang tadi kita ceritakan menjelaskan kepada kita sunnah mandi junub yang diajarkan oleh Rasul adalah demikian. Walaupun disebutkan oleh mereka para ulama, kalau semisal seorang dia ingin untuk mencukupkan dengan mengguyur seluruh jasadnya sampai membasahi seluruh dari anggota tubuhnya air yang dia guyurkan, maka mandinya tersebut juga teranggap sah. Sehingga mandi janabah memiliki beberapa cara. Ada cara yang yakfi, yang mencukupkan dirinya untuk dia kerjakan dengan hanya sekedar mengguyur seluruh badannya dan dia meniatkan sebelumnya untuk mandi janabah dengan syarat membasahi seluruh dari anggota tubuhnya tersebut. Dan yang kedua adalah cara yang akmal, yang sempurna, karena cara yang dia praktekkan adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan melakukan beberapa tahapan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluannya dan seterusnya dari praktek mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahuma fi hadis Maimunah, masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan thumma afragha ala farjihi wa ghasala bi shimalihi thumma daraba bihal arda. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuangkan di atas kemaluannya tersebut itu air, wa ghassalahu bi shimalihi, kemudian mencucinya dengan tangan kirinya. Karena kemarin kita sebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim untuk dia menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya. Syarah hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, dan di dalam hadis ini menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi al-janabah, ketika akan mencuci kemaluannya, beliau mencucinya dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Tsumma daraba bihal arda, kemudian beliau menepukannya ke lantai, ke tanah, ditepukan begitu. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, famasahha biturab. Tidak hanya ditepukkan ke tanah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusapkannya dengan debu yang ada di atasnya. Usapkan begitu tangan kirinya dengan debu yang ada di atas tanah tersebut. Wa fi akhirih, dan disebutkan dalam riwayat hadis tersebut pada lafaz yang terakhir, summa athbathahu bil mindil faraddahu wa fihi fa waja'ala yanfudzul ma'a bi yadihi. Kemudian saya datangkan kepada beliau handuk, kemudian beliau menolaknya. Artinya ketika Maimunah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi al-janabah, maka beliau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain handuk, namun Rasul menolaknya. Kemudian disebutkan kata Maimunah, waja'ala yanfudzul ma'a biyadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membersihkan air yang ada di badannya tersebut dengan tangannya, bukan dengan handuk. Ini juga termasuk dari kaifiyah tata cara mandi janabah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah cara yang paling sempurna, paling afdal, karena sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya di sana ada tata cara yang wajib dari mandi janabah, yakni sekedar seseorang mengguyurkan dan memasukkan air ke seluruh badannya. Ini juga cara yang juga dibolehkan, dan ini adalah yang wajibnya. Kalau yang sunnah dengan melakukan beberapa tahapan yang tadi kita sebutkan hadisnya. Kemudian di sini Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan dalil yang menyebutkan bahwasanya yang wajib adalah membasahi seluruh dari anggota tubuhnya ketika seorang mandi janabah, adalah firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, fattahharu, yakni dengan mandi janabah. Walam yadhkurillahu ta'ala al-bada'ata bisya'in duna akhar. Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan harus dimulai dengan ini, dimulai dengan ini, kelanjutannya seperti wudu, ya kan? Kalau wudu kan ada tahapan-tahapannya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam hadis ini Allah hanya menyebutkan fattahharu, maka bersucilah. Menunjukkan ketika seorang junub dia mencukupkan dengan mengguyur dan membasahi seluruh dari anggota tubuhnya dengan air, ini adalah perkara yang dibolehkan dan ini yang wajib. Demikian yang harus dia kerjakan. Namun kalau ingin menjalankan tata cara yang diajarkan oleh Rasul, maka ini lebih awal dan lebih sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Taib wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun kelanjutan faedah dari hadis ini kita akan bacakan di kesempatan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.